ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزاني وأعزاكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita telah istirahat satu pekan dan sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari membaca kitab Al-Arba'una Hadithan Fi Fadli La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan hadith yang ke-34 Al-Hadithu Rabi' wa Thalathun Babu Fadlu Qawliha Bi'ilmin Bima'naha فطباب فضل قولها بعلم بمعناها satu bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu tentang makna-maknanya. Maka di sini di antara salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah al-ilmu al-munafi lil-jahl, yaitu ilmu yang menafikan akan kebodohan. Maka di hadis ini, hadis yang ke-34 ini, kita akan mengetahui salah satu dalil yang menunjukkan syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Hadis dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu, dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia itu akan masuk syurga. Jadi riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka hadis ini muallif rahimahullah taala membawakan tiga faedah dari hadis tersebut. Beliau menyatakan dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya minha anna man mata ala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia di atas la ilaha illallah, maksudnya dia mengetahui secara pasti bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk syurga. Ini keutamaan yang sangat besar, yang tentunya ini semuanya adalah harapan kita semuanya. Kita semuanya hidup memiliki cita-cita yang sama, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat kelak, di akhirat kelak, yaitu akan masuk ke dalam syurga. Maka tentunya di antara salah satu jalan untuk menuju syurga adalah dengan cara mengilmui, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah. Maka di sini di antara syarat dari kalimat tauhid adalah ilmu al-munafi lil-jahl. Karena dengan ilmu tersebut akan menafikan kebodohan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, wa minha bayanu syartin min syuruti la ilaha illallah wa huwa al-ilmu al-munafi lil-jahl. لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فمن قالها وهو لا يعلم معناها ولم يحقق المقصود منها لا تنفعه. Faedah yang kedua, di hadis ini terdapat penjelasan tentang salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu ada 7 syarat yang sudah sering kita sampaikan. Di antaranya adalah syarat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu al-ilmu. Al-ilmu yang menafikan akan jahil, yaitu kebodohan. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Allah berfirman, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Ini sebelumnya Allah menyatakan, ya, "Wa la yamliku alladziina yad'uuna min duunihi الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون." Dan orang-orang yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mampu untuk memberikan syafaat. Illa man syahida bil haqq, kecuali orang-orang yang menyaksikan akan kebenaran, yaitu menyaksikan akan tauhid. Menyaksikan akan tauhid yaitu ucapan la ilaha illallah, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu berilmu. Dalam keadaan mereka itu mengetahui, yaitu berilmu. Maka di sini di antara dalil yang menunjukkan syarat dari la ilaha illallah adalah al-ilmu al-munafi lil-jahl. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Faman qalaha wa huwa la ya'lamu ma'naha. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak mengetahui maknanya dan tidak merealisasikan maksudnya, tidak melaksanakan maksudnya, ya, maka ucapannya tersebut tidaklah bermanfaat baginya. Kalimat tauhid yang dia ucapkan, kalau seseorang tidak tahu maknanya, tidak mau melaksanakan kandungannya, maka tidaklah bermanfaat ucapannya tersebut. Dan kita saksikan banyak di antara kaum muslimin yang ternyata demikian. Sebagian mereka bahkan beribu-ribu kali mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan akan kalimat tauhid yang dia ucapkan. Maka di sini tentunya ucapannya tersebut tidaklah bermanfaat. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, wa minha annal a'mala bil khawatim. Faedah yang ketiga, bahwasanya amalan-amalan itu ini akan teranggap dengan khawatim, yaitu dengan penutupannya. Ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, maka inilah yang akan dijadikan sebagai pijakan nanti di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, meskipun selama hidupnya dia melakukan amalan ibadah, ternyata di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan syirik, maka Allah menyatakan la habita anhum ma kanu ya'malun, akan gugurlah, akan hapuslah apa yang dahulu mereka lakukan. Maka di sini tentunya amalan itu tergantung dengan khawatirnya, tergantung dengan akhirannya nanti. Ini di antara faedah yang sudah al-muallif hafizahullah taala dari hadis yang ke-34. Kita lanjutkan kembali hadis yang ke-35. Al-haditsul khamis wa thalathun, babun fi fadli qawliha bi yaqinin bi madluliha. Satu bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau ucapan la ilaha illallah dengan yakin, yaitu yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhidnya tersebut. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalq اتق الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku, Rasulullah dengan demikian, adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat tersebut, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, ghairu syakin, dengan tanpa ragu pada keduanya, illa dakhala jannah, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat tauhid tersebut, dua syahadat tersebut, maka dia akan masuk surga. Jadi kita terima Muslim rahimahullahu taala. Malik hafizahullah ta'ala menyatakan dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah minha kama taqaddama fadlu man qala la ilaha illallah wa wa'du sahibiha bil jannah. Di hadis ini terdapat keutamaan sebagaimana yang telah lalu. Sebagaimana kitab yang sedang kita bahas ini adalah fadlu la ilaha illallah, tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di sini terdapat janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut dengan al-jannah. Maka tentunya janji Allah adalah janji yang bisa dipercaya. Janji yang paling pasti adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala di sini berjanji kepada mereka, orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut akan diberikan kepadanya al-jannah. Kemudian kedua, wa minha anna syahadata lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam birrisalati qarinatu syahadati la syahadati lillah bitauhid bal hiya minha fala tatimmu syahadatu lillah bitauhid hatta yashhada lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam birrisalah wal 'aks bil 'aks sama. Faedah kedua, bahwasanya syahadat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulan ini adalah gandengan, qarina, yaitu gandengan dari syahadat untuk Allah dengan tauhid. Ya, jadi keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul, keduanya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri. Tapi keduanya itu sama-sama. Seseorang wajib mengucapkan dua kalimat tersebut sekaligus. Tidak cukup cuma mengucapkan la ilaha illallah saja. Tidak cukup cuma mengakui bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian tidak mengakui akan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak cukup. Tapi harus kedua-duanya sekaligus. Karena ini merupakan qarinah, yaitu gandengan dari syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Bal hiya minha, bahkan syahadat rasul ini termasuk di antara syahadat tauhid. Fala tatimmu syahadatu lillahi bitauhid hatta yashhada lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam birisalah. Maka syahadat untuk Allah dengan tauhid tidaklah sempurna sampai juga seseorang itu bersyahadat, bersaksi untuk Nabi SAW dengan kerasulannya. Wal 'aksu bil 'aksi sawa, dan sebaliknya juga sama. Sebaliknya juga tidak cukup cuma syahadat rasul dengan tanpa syahadat tauhid juga tidak bisa. Tapi dua-duanya itu harus saling bergandengan. Ya, saling bergandengan. Ya, karena ini dikatakan sebagai rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ketiga, wa minha bayanu anna min syuruti la ilaha illallah al-yaqin. Al-yaqin al-munafi lil-syak. Ya. Wa huwa bid-syak. Wal maqsudu al-yaqin bima tadullu alayhi hadhihi al-kalimah fa in kana syakkan bima tadullu alayhi lam tanfa'hu. Di hadis ini terdapat penjelasan, faedah ketiga, terdapat penjelasan bahwasannya di antara syarat dari la ilaha illallah adalah al-yaqin. Dan yakin itu adalah merupakan lawan dari asyak, yaitu keraguan-keraguan. Ketika seseorang yakin dengan ucapan tauhidnya tersebut, maka akan hilangnya, akan hilanglah keraguan yang ada pada dirinya. Akan tetapi ketika seorang ragu, dengan kalimat tauhidnya tersebut, maka akan hilanglah keyakinan. Maka tidak akan bertemu dua perkara ini. Kalau yakin, maka dia itu tidak akan bertemu dengan asyak. Demikian pula kalau asyak, seorang ragu-ragu, dia juga berarti tidak meyakininya. Dan maksudnya adalah al-yakin bima tadullu alaihi hadhil kalimah, yaitu yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana syakan bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Maka kalau seseorang yang mengucapkan keadaannya itu ragu dengan apa yang ditunjukkan atas kalimat tauhid tersebut, maka tidaklah bermanfaat kalimat tauhid tersebut. Tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah mereka orang yang beriman dan tidak ragu dengan ucapan yang tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Tidak lain, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, thumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Tidak baik, yaitu tidak ragu-ragu dalam keimanan yang tersebut. Maka di sini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya al-yaqin merupakan syarat dari kalimat tauhid. Ya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Di hadis yang ke-35. Kita lanjutkan kembali. Sekarang hadis masih bab yang menunjukkan tentang masalah keutamaan ucapan la ilaha illallah dengan yakin tentang apa yang ditunjukkannya. Babun minhu, bab darinya, maksudnya dari keutamaan ucapan la ilaha illallah dengan yakin, ya, atas apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid tersebut. Al hadits sadis wa salatun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu min hadits thayyib. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقيلا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه. Ini ada hadis yang panjang, dari hadis yang panjang, potongan hadis yang panjang. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya, yaitu ketika itu beliau itu sedang menggunakan sandalnya. Ini cuma sekedar untuk penguatan dari habarnya. Beliau menyebutkan di sini tentang sandal. Ya, ini di antara hikmahnya. Tadi kan di sini tidak sia-sia. Tapi dalam rangka untuk menguatkan habar yang betul-betul Abu Hurairah terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, maka Abu Hurairah mensifatkan bagaimana ketika itu beliau diutus dan Rasulullah juga mengutus, yaitu binahlai, ketika itu ya beliau sedang menggunakan sandalnya. Ya. Faqala, kemudian ya Abu Hurairah mengatakan, "Man laqita atau man laqitu min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqilan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Atau Rasulullah yang bersabda sini. Rasulullah mengatakan kepada Hurairah, barang siapa yang engkau jumpai di belakang tembok ini yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dalam keadaan yakin mustaqilan biha, yakin dengannya, hatinya yakin dengannya, mustaqilan biha qalbuhu, fabashshirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan al-jannah. Jadi terhadap Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian mu'allif rahimahullah, hafizahullah ta'ala, beliau membawakan beberapa faedah kembali dalil hadis ala fawaid. Minha anna man syahida an la ilaha illallah fahuwa min ahli jannah. Bisyartil yaqin biha wa bima ja'at bi, faman syakka fiha aw ba'da ma ja'at bihi falaysa min ahliha. Faedah yang pertama bahwasanya orang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia termasuk dari ahlul jannah. Ini tentunya dengan syarat, yaitu dengan syarat al-yaqin. Dengan syarat seseorang yang mengucapkan tersebut, yang bersaksi tersebut adalah yaqin. Yakin dengan apa? Yaitu yakin dengan apa? Ya. Dengan kalimat tersebut, wabima ja'at bih, dan juga yakin dengan apa yang datang dengan dia. Itu segala macam bentuk tauhid dilaksanakan, demikian pula segala macam bentuk kesyirikan ditinggalkan. Faman syakka fiha abadha ma ja'at bihi falaysa min ahliha. Barang siapa yang ragu pada ucapannya tersebut, ataukah pada sebagian dari kandungannya, pada sebagian dari apa yang datang dengannya, maka dia bukanlah termasuk dari ahlul jannah. Bukan termasuk dari ahlul jannah. Qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu'allaqan ala hadha al-hadith ma'nahu akhbarahum anna man kanat hadhihi sifatuhu fa huwa min ahlil jannah. Wa illa fa Abu Hurairah la ya'lamu استيقان قلبهم قلوبهم وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق ألا ينفع اعتقاد اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد بل لا بد من الجمع بينهما. الحافظ النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله تعالى beliau mengomentari hadis ini. Yang maknanya beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya barang siapa yang sifatnya seperti ini, yaitu dia mengucapkan kalimat tauhid dengan yakin, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan yakin, ya sifatnya demikian, maka dia termasuk ahli jannah. Ya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengetahui akan keyakinan hati mereka. Maka pada hadis ini, ini terdapat dalil yang zahir, dalil yang sangat jelas bagi madhab ahlul haq, bahwasanya keyakinan tauhid tidak bermanfaat dengan tanpa pengucapan. Cuman sekedar meyakini juga tidak cukup tanpa dengan mengucapkan. Demikian pula pengucapan juga tidak cukup kalau tidak meyakini. Ya. Tapi bahkan harus dikumpulkan di antara keduanya. Selain diucapkan, juga diyakini dalam hati. Oleh karena itu iman, al-iman, ya, keyakinan, maka para ulama mendefinisikan itu al-i'tiqadu bil qalb, yaitu keyakinan dengan hati. Ya. Kemudian wa iqrarun bil lisan, dan juga mengikrarkan dengan lisan, wa amal bil jawarih, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Inilah yang dimaksud dengan keimanan. Oleh karena itu tidak cukup sekadar ucapan dengan tanpa meyakini. Demikian pula tidak cukup cuma al-yakin saja atau dengan apa keyakinan saja dengan tanpa mengucapkan juga tidak cukup. Karena kalau seseorang cuma sekedar di hati meyakini dengan hati tidak mengucapkan, maka tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia adalah seorang yang beriman. Ya, karena zahirnya dia tidak terlihat dalam hatinya. Hati sementara hati adalah Allah yang tahu. Ya, hati adalah Allah yang tahu. Ya, sehingga tidak cukup sekadar meyakini dengan tanpa mengucapkan, ataukah sebenarnya cuma mengucapkan dan tanpa meyakini. Tapi kedua-duanya itu harus bersamaan. Nah, ini diambil dari Syarah Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi, Kitabul Iman, babud dalil ala anna man mata ala tauhid dakhal jannah qat'an. Bab, ya, tentang dalil bahwa si orang meninggal di atas tauhid maka dia akan masuk surga dengan pasti. Kemudian selanjutnya faedah yang kedua dari hadis ini, wa minha hirsu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'ala al-khair. Di sini juga dapat faedah tentang semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa si Abu Hurairah, ya, beliau itu sangat sangat getolnya untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Maka sini menunjukkan semangatnya beliau untuk kebaikan. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini dari faedah yang ketiga dari hadis ini, wa minha tawthiqun naqli bima yadullu ala sidqihi wa huna hamlun na'i min dhalik kayakunu dhalika dalilan ala laqiyahu lin nabi SAW wasima'uhu minhu hadzal khabar. Faedah ketiga, di sini terdapat tawthiq, yaitu penguatan naql, penguatan dalil yang dinukilkan baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis, ya, cuma di sini adalah dari Al-Hadis, ya, dikuatkan dengan apa yang menunjukkan atas benarnya kabar tersebut. Berarti kan di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang sandal. Ketika itu Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah dengan menggunakan sandal. Ya. Ini bukan dalam arti apa namanya? Menyebutkan sesuatu yang tidak berguna, tidak ada kaitannya dengan hadisnya kan? Maksudnya demikian. Tapi di sini justru di sini ada penguat dari sisi khabar. Karena betul-betul Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis ini betul-betul melihat keadaannya Rasulullah SAW menyampaikannya bagaimana keadaannya. Oleh karena itu di sini sebutkan tentang masalah sandal, ya, agar supaya itu merupakan dalil atas, ya, pertemuan beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan Nabi SAW dan beliau mendengar langsung dari beliau tentang khabar ini. Nah, ini hadis yang ke-36 dan juga faedah-faedahnya yang sudah kita sebutkan. Kita lanjutkan kembali hadis yang ke-37. الحديث السابع وثلاثون باب البشارة لمن قال لا إله إلا الله بصدق بالجنة. البشارة yaitu kabar gembira. Kabar gembira kepada orang yang mengucapkan لا إله إلا الله dengan صدق. Ini diantara syarat dari Allah adalah الصدق المنافر الكذب. Yaitu jujur, karena dengan kejujuran tersebut akan menafikan kedustaan. Kabar gembira kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat yaitu as-sidqu, yaitu dengan jujur, yaitu sidqi, yaitu kabar gembira kepada mereka dengan al-jannah. Al-hadithu sabi'u salatun, hadith yang ke-37. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru wa bashiru. Man nara'akum innahu man syahida an la ilaha illallah صادقاً بها دخل الجنة. رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah kalian, ataukah aku berikan kabar gembira kepada kalian dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Aku beritakan kepada kalian kabar gembira. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Apa kabar gembiranya? Innahu man syahida an la ilaha illallah shadiqan biha dakhala jannah. Sesungguhnya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dalam keadaan jujur dari hatinya, dakhala jannah. Jujur dengan ucapannya tersebut, maka dia akan masuk al-jannah, syurga. Ini dalil-dalil yang menunjukkan akan syarat la ilaha illallah. Ini hadis dari Imam Muhammad dan Imam At-Tabrani dan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis tersebut. Kemudian kita kembali membaca dari faedah yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha fadlu man syahida an la ilaha illallah wa annahu min ahli al-jannah. Yaitu keutamaan orang yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya dia itu termasuk dari ahli jannah, termasuk dari ahli syurga. Lidzalika basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashhabahu bidzalika. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang mengucapkannya tentang hal itu, ya, itu dengan ahli jannah. وهي بشارة لأهل التوحيد عموما بالدخول ابتداء أو انتهاء إن استوجبوا دخول النار. Dan dia merupakan kabar gembira kepada ahli tauhid, kepada orang-orang yang bertauhid secara umum dengan masuknya ke syurga, yaitu di awal kalinya ataukah di akhir kalinya. Kalau memang mereka melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan mereka itu wajib masuk ke neraka, ke annar, ya, yang menyebabkan perbuatan dosa yang menyebabkan dia masuk neraka, maka paling tidak nanti di akhirnya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Bisa jadi karena di awal kalinya ya dihisab sampai kemudian habis seluruh dosa-dosanya masuk langsung masuk surga, ataukah nanti kalau memang dia melakukan perbuatan dosa yang harus disiksa maka disiksa terlebih dahulu, tapi nanti akhirnya juga masuk ke dalam al-jannah. Kemudian wa minha bayanu anna sidqa syartun min syuruti la ilaha illallah. Fala taqbalu min mukadzibin biha aw bi ba'di ma ja'at bihi. Faedah yang kedua bahwasanya ya hadis ini merupakan penjelasan bahwasanya as-sidqu kejujuran adalah merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Maka ucapan tersebut kalimatut tauhid tidak diterima dari orang yang pendusta. Tidak akan diterima dari orang yang mendustakan kalimat tersebut ataukah dia mendustakan sebagian yang datang dari kalimat tersebut. Ya. Kemudian ketiga, wa minha istihbabul bisyarati bil khair wa idkhali sururi 'ala al-muslim sunnah, untuk memberikan kabar gembira dengan kebaikan. Kabar gembira dengan kebaikan dan juga memasukkan perasaan senang kepada saudara kita sama muslim. Sebagaimana di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in untuk memberikan kabar gembira. Setelah Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka para sahabat, juga Rasulullah memerintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang lain, ya, kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut dalam keadaan jujur, maka mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini berapa faedah dari hadis yang ke-37. Kita lanjutkan kembali. Al-hadis al-thalith wa thalathun, hadis yang ke-38. Babun. Anna man qalaha bi ikhlasin fa mubashirun bil jannah. Satu bab yang menjelaskan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, ini juga termasuk dalam salah satu syarat, itu al-ikhlas al-munafi lisyirk, ya, itu ikhlas yang menafikan akan kesyirikan. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia juga termasuk orang yang diberikan kabar gembira dengan al-jannah. Al-hadith al-thamin wa thalathun, hadith yang ke-38. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال اذهب فنادى في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا فله الجنة رواه ابن خزيمة وصححه الألباني ورواه أيضا ابن حبان بمعناه والحديث أصله في المسلم من حديث عمر ولفظه اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus beliau, yaitu mengutus Jabir, kemudian mengatakan kepada Jabir, pergilah engkau, kemudian serulah kepada manusia, serulah manusia, ya, beritahukan kepada manusia bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dalam keadaan mukinan, dalam keadaan yakin dan juga mukhlisan, ikhlas, ini juga dua syarat yang tentunya ada pada kalimat tauhid, ucapan la ilaha illallah, ikhlas dan juga yakin, maka baginya balasan syurga. Dari dari Imam Ibnu Khuzaimah Al-Albani rahimahullah telah menyebutkan hal tersebut, dan juga Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan dia. Dan hadis ini asalnya adalah hadis dari riwayat Imam Muslim dari hadis Umar. Dan maksudnya adalah izhab fanadi fil nas annahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Asalnya demikian. Pergilah engkau dan serulah kepada manusia bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini jelas di sini faedahnya, ya. Di sini malik tidak menyebutkan faedahnya, cuma kita bisa mengambil faedah yaitu tentang dua syarat sekaligus di sini disebutkan dari syarat la ilaha illallah yaitu muqinan, yakin dan juga ikhlas yang sudah disinggung pada hadis-hadis yang sebelumnya. Maka balasannya bagi mereka orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan ikhlas dan juga yakin, maka balasannya tidak lain adalah al-jannah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kepada hadis al-tasi' wa-thalathun, hadis yang ke-39. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة رواه البزار وصححه الألباني. بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk syurga. Ini hadis dari Imam Al-Bazzar dan Al-Albani rahimahullah taala sahihkan hadis tersebut. Maka di sini faedah dari hadis tersebut, dalil hadis ala anna man syahida an la ilaha illallah dakhala al-jannah, menunjukkan bahwasanya orang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk syurga. Lakin la budda an yakuna mukhlishan, akan tetapi mesti di sini orang yang mengucapkannya tersebut dalam keadaan ikhlas. Lian al-ikhlas syaratun min syurut la ilaha illallah, karena ikhlas itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Wa hadha bila syakkin yadullu ala fadli hadhihi al-kalimatil 'azimah, maka hadis ini dengan tanpa diragukan sedikit pun ini menunjukkan akan keutamaan kalimat yang agung ini, yaitu kalimat tauhid, kalimat ucapan la ilaha illallah. Jadi yang ke 39 dari kitab Al-Arba'un Hadithan fi Fadli la ilaha illallah. Kemudian kita baca hadis yang terakhir di sini, hadis yang ke-40. Al-hadith al-arba'un, hadis yang ke-40. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. dari معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه beliau menyatakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia, maksudnya di akhir hidupnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dari Imam Muhammad, Abu Daud, Imam Al-Hakim dan Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Kemudian terakhir kita baca tentang faedah dari hadis tersebut dan hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah أن من خرج من الدنيا ومات على لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة. Bahwasanya orang yang keluar dari dunia dan meninggal di atas la ilaha illallah, maka dia termasuk ahli jannah, termasuk dari ahli syurga. ولذلك يجب الحرص على تلقين من نزل به الموت أيلقين كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. كما مر معنا في باب الحث على تلقين الموتى لا إله إلا الله. وهو قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولا بد أن يعلم أنه لا يوفق للموت على هذه الكلمة إلا من كان من أهلها وكان عاملا بها. ولكن هذا واجب. untuk bersemangat. Untuk mentalqin, yaitu untuk mengajarkan kepada orang-orang yang sudah hampir kedatangan meninggal dunia, yaitu sakaratul maut, ya, untuk ditalqin dengan kalimat tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana telah berlalu bagi kita pembahasan tentang bab anjuran untuk mentalqin orang-orang yang hampir meninggal dunia yang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Dan itu adalah sabda Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah, ajarkanlah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Wala budda an yu'allima, wala budda an ya'lama annahu la yuwafiqa lil mauti ala hadhihi al kalimah illa man kana min ahliha wa kana 'alan biha. Maka di sini mesti mesti diketahui bahwasanya tidak mungkin seseorang yang mau meninggal itu diberikan taufik untuk mengucapkan kalimat ini kecuali orang yang dia itu termasuk dari ahlu syurga, ahlu tauhid, dan dia juga mengamalkan akan kandungan kalimat tersebut. Jadi karena itu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengakhirkan hidup kita dalam keadaan tauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ketika kita berusaha dalam hidup kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mematikan kita dalam keadaan tauhid juga. Kemudian saya jawab min faedah hadis, "Anna al-a'mala bil khawatim." Di antara faedah hadis ini juga bahwasanya amal itu tergantung dengan akhiratnya. Fa'asallahu ta'ala ay yuhyiyana 'alayha wa yumitana 'alayha wa yubshirana fi zamrati ahliha wa tahti liwa'i la ilaha illallah wallahu a'lam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah menghidupkan kita di atas kalimat tauhid dan juga meninggalkan kita juga ya, mematikan kita semuanya di atas kalimat tauhid dan mengumpulkan kita juga termasuk di antara golongan-golongan ahlu tauhid dan di bawah bendera tauhid yaitu bendera la ilaha illallah wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Dan ini selesai dari pembahasan dari 40 hadis yang kita baca dari keutamaan la ilaha illallah Muhammad bin Mazruq bin Muhammad al-Da'jani hafizahullah ta'ala. Kemudian di sini selanjutnya Malik hafizahullah ta'ala membawakan dua syair dari para ulama yang menunjukkan akan keutamaan tauhid. Sedikit lagi kita baca ya. Faedah, di sini ada faedah. Sudah menyebutkan. Ba'da an dzakarna al-ahaditsa fi anna la ilaha illallah sababun lidukhul jannah la budda min tanbih annahu la yakfi ay yaqulaha al-insan bi lisanihi faqat liyakuna min ahli al-jannah wa yanju min an-nar bal la budda ay yaqulaha mu'taqidan ma'naha wa 'amilan bi muqtadaha. Setelah kita menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah merupakan sebab masuknya ke dalam al-jannah, maka di sini mesti kita peringatkan bahwasanya tidak cukup seseorang mengucapkan, manusia itu mengucapkannya dengan lisannya saja ya, yaitu tidak cukup menjadi ahli syurga dan juga selamat dari an-nar. Bahkan mesti di sana orang yang mengucapkan itu dengan mu'taqid dan ma'naha, meyakini maknanya, wa'ala bimuqtadhaha, dan juga mengamalkan kandungan-kandungannya. Wa'ala dzalika kullihi madarul iman, dan atas dasar itu semuanya ini merupakan porosnya keimanan. Wa yuhibqa syurutu thubutiha wa naf'iha allati dzakaraha al-ulama, dan juga harus melaksanakan syarat-syaratnya ya yang telah ditetapkan, dan juga ya syarat-syarat telah ditetapkannya kalimat tauhid dan manfaatnya ya yang mana para ulama telah menyebutkan. Wa jama'tuha sab'atu syurut taqaddama dzikru ba'dihha ya, dan aku telah mengumpulkan 7 syarat dan sebagian yang juga telah disebutkan ya, telah disebutkan sebagiannya ya. وقد نظمها شيخ مشايخنا شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي في منظومتي في العقيدة. Dan sungguh syekh dari syekh-syekh kita yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami, beliau bernama Syekh Al-Alama Al-Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, yang beliau meninggal pada tahun 1377 ya, beliau membawakan bait syair yang bernama Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul. Ini kitab yang beliau tulis yaitu Syekh Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan nazam, membawakan syair ya, dan juga manzumah tentang akidah, di mana beliau mengucapkan man qalaha mu'taqidan ma'naha wa kana 'amilan bi muqtadaha fil qawli wal fi'li wa mata mu'minan yub'atsu yawmal hasyri najin aminan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan meyakini maknanya dan dia juga mengamalkan kandungan-kandungannya dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan ya selamat dan juga aman. Fa inna ma'naha alladhi 'alayhi dallat yaqinan wa haddat ilayhi anna laysa bil haqqi ilahun ya'budu illa ilahul wahidul munfarid bil khalqi war rizqi wa bit tajdir jalla 'an asy-syariik wan nadhir. Karena sesungguhnya makna kalimat tauhid la ilaha illallah ini menunjukkan atas keyakinan dan diberikan petunjuk kepadanya. Maknanya adalah anna laisa bil haqqi ilahun ya'bud, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali ilah yang esa. Anna laisa bil haqqi ilahun ya'bud, tidak ada sembahan yang disembah ya dengan hak illa ilahul wahid al munfarid, kecuali ilah yang esa, yang tunggal dengan khalqi, yaitu dengan penciptaan, dengan rizki, dengan pengaturan, dan maha suci dari sekutu-sekutu dan juga tandingan-tandingan. Wa bi syuruti sab'atin qad qayyadtu qad qayyadat wa fi nususil wahyi haqqan waridat. Ya. Fa innahu lam tanfa' qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal-yaqin wal-qabul wal-inqiyadu sadri ma akul wal-sirq wal-ikhlas wal-mahabbahu wafakakallahu liman ahabbahu. Yaitu dengan tujuh syarat yang telah terikat dalam sebagian nas-nas wahyu yang secara hak juga telah tertera, karena sesungguhnya tidak akan bermanfaat orang yang mengucapkannya ya, dengan ucapan kecuali di mana dia telah menyempurnakan syarat-syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama al-ilmu. Al-ilmu al-munafi al-jahl ya. Kemudian yang kedua al-yaqin. Al-yaqin al-munafi lis-syak. Al-qabul al-munafi lir-radd. Al-inqiyad al-munafi ya. Wala inqiyad kemudian fadri ma aqul. Maka ya taulah ya. Ketahuilah apa yang aku ucapkan. Kemudian selanjutnya syarat yang keempat adalah as-sirqu. Sekolah al-munafi al-kadib wal-ikhlas al-munafi al-syirik kemudian al-mahabbah ya. Al-munafi nam lil-karaha ya. Wafakakallahu lima ahabbahu, dan semoga Allah berikan taufik kepada engkau dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ini syari yang beliau bawakan dinukilkan dari kitab Sulamul Usul ila ilmil usul fi tawhidillahi wa tiba'ir rasul, yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau juga membawakan bait syair dari al-imam ya, As-San'ani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan وَأَقْتِمُ الْكَلَامَ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ. Maka aku tutup ucapan ataukah pembicaraan tentang keutamaan dari Allah dengan qasidah, yaitu syair-syair, bait-bait syair yang bukan syair al-Amir As-San'ani rahimahullah ta'ala, yaitu al-imam al-allama al-muhaddith al-adib Muhammad bin Ismail ibn Ismail ibn Salah ibn Muhammad al-Hasani al-Kahlani thumma As-San'ani, yaitu seorang imam al-allama, seorang yang alim, seorang ahli hadith, seorang ahli sejarah. Muhammad ibn Ismail ibn Salah ibn Muhammad al-Hasan al-Kahli thumma kemudian As-San'ani al-Ma'ruf, yang dikenal dengan ya para pendahulunya, yaitu dengan Amir al-Amir al-Imam Amir As-San'ani. Dan beliau memiliki karangan yang sangat banyak. Beliau meninggal pada tahun 1182. Beliau menyatakan wahiyah munasabatun lima kumtu bihbi dijam'ihi fi hadhi risalah. Dan syair ini, nazm ini, yaitu qasidah ini sangat cocok, sangat sesuai dengan apa yang telah aku kumpulkan ya, pada risalah ini, yaitu tentang masalah keutamaan la ilaha illallah. Beliau menyatakan al-ilmu fi qawli la ilaha illallah fa'akhlis wa kun la ilaha illallah. Mengetahui tentang ucapan dari Allah, maka ikhlaskanlah dan ucapkanlah la ilaha illallah. Tanfar bima syaita inna taqta biha fal khairu fi qawli la ilaha illallah. Maka pilihlah. Kalau kau mau, maka pilihlah. Kalau kau mau mengucapkan kalimat tersebut, maka yang baik adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kullun minal anbiya'i matlubuhu min qawmihi la ilaha illallah. Setiap nabi, tuntutan dari kaumnya adalah ucapan la ilaha illallah. Yahna damal kafirin qawlahum in wafaqu la ilaha illallah. Maka darah orang kafir itu akan terjaga ketika mereka mengucapkan dan mereka menyepakati akan ucapan la ilaha illallah. Wa yasimul mala wal banina ma'a biqalihim la ilaha illallah. Demikian pula harta dan juga anak-anak juga akan terjaga secara bersamaan dengan ucapan mereka la ilaha illallah. Yaftahu babus sama'i idza sa'ad idza sa'adat min qailin la ilaha illallah, dan pintu langit akan terbuka. Ya. Ketika ada orang yang mengucapkan ya dan menaikkan ucapan la ilaha illallah. Tuhdamu kullu dhunubi in rafa'at li qailin la ilallah. Semua dosa-dosa akan terhancurkan, akan dihancurkan ketika diangkat dosa tersebut bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yusalu ma fil qulubi min daran bi qalina la ilaha illallah. Demikian pula hati yang terdapat padanya noda-noda juga akan dicuci, akan dibersihkan dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi di antara keutamaannya, wa tasma'inul qulubi in dzikrat min qa'il la ilaha illallah. Demikian pula hati yang akan merasa tenang ketika disebutkan ucapan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Taharahu lisanan idza laghata biha biqali la ilaha illallah. Demikian pula bersihnya lisan. Ketika seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang sia-sia, maka akan dibersihkan dengan ucapan la ilaha illallah. Dawa'u da'i dzunubi ajma'aha fi qawlina la ilaha illallah. Demikian pula obatnya dosa. Semuanya itu dengan ucapan la ilaha illallah. Ma yajlu al-ham wal-kurub siwa husnin maqaluna la ilaha illallah. Demikian pula yang bisa akan menghilangkan kegundah gulana dan juga kesusahan selain benteng adalah ucapan la ilaha illallah. Al-ilahul mani'u laisa siwa maqalina la ilallah. Demikian pula ilah, sesembahan yang bisa menghalangi dari al-ham wal-kurub tadi, yaitu dari kegundahan dan juga kesusahan tadi, tidak ada yang lain kecuali ucapan kita la ilaha illallah. Ya, bahasat sijillat kullu ma'siyatin in qabalat la ilallah. Demikian pula gulungan-gulungan maksiat, gulungan-gulungan catatan-catatan maksiat yang sangat banyaknya, ya, ini akan ringan ketika berhadapan dengan ucapan la ilaha illallah. Ya'manu man kulli afatin abada man kana fi husni la ilallah. Demikian pula, ya, orang yang mengucapkan, ya, orang yang ada dalam benteng la ilallah itu akan aman dari setiap bahaya untuk selama-lamanya. Man kana fi husni la ilallah, orang yang ada dalam benteng la ilallah ini akan aman dari setiap bahaya untuk selama-lamanya. Ya. Bitaqatin qad atat muhirrah fi tayyiha la ilaha illallah. Demikian pula kartu yang telah dicatat padanya ucapan la ilallah, ya, di dalamnya juga terdapat lipatan la ilallah, ini juga akan mengalahkan tadi sijillat-sijillat catatan-catatan kemaksiatan yang sangat banyaknya. Wa man yakun akhir al-maqali lahu fi hadhihi ad-dar la ilaha illallah yadkhulu dar salam yawma ghad biqawlihi la ilallah. Maka barang siapa yang akhir ucapannya dengan mengucapkan la ilaha illallah pada negeri dunia ini dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk darussalam, itu al-jannah, pada hari kelak nanti, hari kelak nanti, dengan ucapan mereka la ilaha illallah. Wa laqinu, ya, man ila al-mamati ghad, ya, murtahilan la ilaha illallah, maka talqinlah orang yang hendak meninggal, orang yang akan meninggal besok, yaitu ketika mereka itu mau meninggal, sudah mau berangkat untuk meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Bi kulli hadza ata al hadithu lana fi fadli man qala la ilaha illallah. Maka dengan semua ini, ya, maka dengan semua ini kami datangkan tentang hadis-hadis yang mengucapkan dan yang menunjukkan akan keutamaan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rabbi waqtim lana maqalatana bi qali la ilaha illallah. Wahai Rabbku, tutuplah maqalah kami dengan ucapan kita la ilaha illallah. Dan jadikanlah waj'al khitamal maqali 'inda khitamil 'umur ikhlasan lillah, ikhlasan la ilaha illallah. Dan jadikanlah akhir ucapan kami dan juga akhir umur kami dengan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Azka salatan ma'as salami fakun musalliyan ba'da la ilaha illallah. Maka aku sucikan salawat berserta salam, maka semoga itu menjadi salawat setelah mengucapkan la ilaha illallah. Wal ali was-suhbi man suyufihim qad athmarat la ilaha illallah. Maka demikian pula salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat dan juga orang-orang yang berjuang dengan menggunakan pedang-pedang mereka, ya, demi untuk terwujudkannya, demi untuk terbuahkannya ucapan la ilaha illallah. Laula suyuful ula ma sami'ta min kafir la ilallah. Jikalau bukan karena mereka, yaitu orang-orang yang membawa pedang untuk berdakwah la ilaha illallah, maka engkau tidak akan mendengar dari orang kafir mengucapkan la ilaha illallah. Ini selesai, tamal intiha min syar'i hadil ahadith fil yawm al-tasih min al-hijjah sanata 24 ba'da 400 wa alf lil hijrah. Dengan ini selesai itu penjelasan dari hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Beliau mencatatnya selesai pada hari, ya, pada hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah pada tahun 1434. Wallahu walillahil hamdu wal minna. Hanya milik Allah pujian dan juga, ya, sanjungan. Maka dengan ini selesai pembahasan dari kitab Al-Balun Hadith Al-Fadli La Ilaha Illallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat bagi diri saya berikan kepada ikhwah seluruhnya. Dan akhirnya kita cukup dengan badan kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.